TKB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Jangan berlagak suci, Panjun. Apakah karena kau ditakuti di Pasar Mundu ini, kau jadi besar kepala, ha? Sebentar lagi kepalamu akan kuambil untuk membayar pajak-pajak itu. Laknat kau, Layang Suta. Hiya! Hop, hop, hop, hop. Pukulanmu melesat, ha? Nah, terimalah seranganku ini. Kau kejam. Kau menggunakan pukulan setan, Layang Suta. Itulah ulah buat seorang pembangkang, Panjun. Nah, sekarang terimalah hukuman yang cocok buat seorang pembangkang. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Lo, tangannya kenapa bang sampean bang? Korok-korok terus, gatel-gatel ya? Itulah Mbo, segala obat sudah ku coba, tapi tak sembuh-sembuh juga, pusing aku bah. Penuh kadas kurap, poleskan kan panas, getah-getah jamur kulit, pasti lenyap dengan. Benar, Kalpanax sangat efektif membasmi panu, kadas kurap dan gatal jamur. Kalpanax, begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Awal Kebangkitan Mataram Hindu. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen. Ide cerita Cece Sukiar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-16 ini menampilkan Ana Rusli sebagai Sang Dewi, Narto Bantu sebagai Panjun, Suryadin Tanjung sebagai Prabu Ranggabanu, Beni sebagai Layang Suta, Billy Burhan sebagai lelaki aneh, dibantu oleh Wenda dan Mogan. Pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Anda sedang mendengarkan Sanggar Channel. Kita tinggalkan dulu Raden Purbaya dan Cempaka di Karang Sedana. 3 tahun telah berlalu. Di langit pesisir Karang Oblong, pesisir selatan, bulan purnama menyibak tipis. Cahayanya memantul di atas gelombang yang bergulung, memecah, membahana, bagaikan lengkingan ketakutan yang akan memporak-porandakan jagat raya. Malam itu, para nelayan tidak berani turun melaut. Mereka takut ditelan malam pralaya, malam bahaya, malam yang dimiliki Kangjeng Ratu Kidul. Tapi sesosok tubuh tegar berdiri bersidakep di atas sebuah batu karang. Matanya tajam memandang ke tengah lautan, bagaikan mata seekor burung elang. Lalu sinar mata itu menangkap bayangan putih yang muncul dari permukaan laut. Lalu bayangan putih itu mendekati sesosok tubuh tegar, tubuh laki-laki gagah dengan ikat kepala ulung. Gelombang pun mereda, mengantarkan bayangan putih dari seorang putri cantik jelita. Bermahkota intan berlian, berkemben sebatas dada, berwarna hijau pupus. Pesisir karang oblong, malam temaram buat dua tubuh yang disiram percikan rembulan purnama. Sudah lamakah Kanda menantiku di sini? Sang Dewi, lama atau sebentar menunggu kehadiranmu tidaklah menjadi persoalan. Karena aku sendiri mencintai lautan. Hatiku pernah hanyut di dasar laut pesisir karang oblong ini. Kanda, kata-katamu seperti mencubit perasaanku. Aku sendiri belum pernah membalas kebaikanmu. Rasa-rasanya malam ini akan aku tumpahkan seluruh tubuhku ke hadapanmu, Kanda. Sang Dewi, aku datang bukan mencari kesenangan duniawi. Jadi, maksud Kanda memanggilku ke pesisir karang oblong ini untuk apa? Aku pernah menanyakan sesuatu kepadamu, Sang Dewi, tapi kau belum menjawabnya. Hanya itukah kau bersusah payah memanggilku? Iya, Sang Dewi. Jawabanmu yang kuharapkan. Ya, kau cemburu karena aku pernah menolongnya. Tidak, tapi aku adalah garis keturunannya. Aku ingin tahu di mana dia sebenarnya. Jawaban itu akan kuberikan setelah kau memenuhi permintaanku. Permintaan apa, Sang Dewi? Aku ingin melewatkan malam ini dengan keindahan, Kanda. Kanda, kau gagah, sakti mandraguna. Tentu kau setuju, Kanda? Tidak, Sang Dewi. Lebih baik aku menyusuri pantai pesisir. Selamat tinggal. Tunggu, Kanda! Oh, aku tidak bisa menahannya. Tapi suatu saat pasti akan datang menemuiku lagi. Oh, kau laki-laki idaman setiap wanita. Aku mencintaimu. Malam temaram buat dua makhluk berlainan jenis itu kembali menjadi malam pralaya. Setelah sang Dewi lenyap bersama-sama dengan ombak yang menggulung setinggi gunung, kita tinggalkan pesisir karang oblong yang terus mencekam ditelan dini hari. Kini kita beralih ke sebuah pasar mundu di wilayah kerajaan Sokawarni yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Indraprasta. Pasar yang ramai itu tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan serombongan kuda prajurit Sukawarni. Pasukan! Siap! Lancang kanan! Gerak! Berhitung! Satu! Dua! Kah! Hei! Kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala! Sini kamu! Aduh, saya sakit batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih, bombat. Bomnya batuk, pasti sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang hebat. Batuk saya langsung lenyap. Dan siap, Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada Bombat, si tablet kuning segi enam dengan formula ampuh yang bekerja hebat sekuat bom. Bombat menghilangkan segala macam batuk seperti batuk kering, batuk berdahak, batuk bronkitis, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat bekerja sekuat bom. Bombat, bomnya segala macam batuk, produksi KB Pharma. Prajurit, panggil pemilik warung itu. Siap melaksanakan perintah. Dan kau, siapkan cambuk di depan pintu sana. Siap melaksanakan tugas. Hei, Anjur, keluarlah. Kami membawa perintah dari Prabu Ranggabadu. Astaga, apakah tidak salah alamat? Sebentar, tuan-tuan prajurit, sebentar. Apakah tuan-tuan mencariku? Iya, kau belum membayar pajak hasil bumi. Kami datang untuk mengambil pajak itu. Mana surat perintah itu, tuan prajurit? Kami datang bersama pimpinan kami. Lihatlah ke sana. Layang Suta. Bagus kalau kau mengenalnya. Kenapa tidak lekas kau siapkan pajak-pajak itu? Baik, tapi perkenankan aku menemui pimpinanmu itu. Sembah baktiku kepadamu tuan Layang Suta. Kiranya apakah betul kedatanganmu untuk mengambil pajak hasil bumi? Anjun, kenapa kau masih ragu kepadaku? Aku mendapatkan titah langsung dari Prabu Ranggabanu. Tapi ini di luar kebiasaan. Bukankah beban tugas ini dipikul oleh prajurit bendahara negeri, bukan diambil oleh prajurit perang? Keadaan mendesak, Panjun. Karena Prabu Sora membutuhkan dana untuk memindahkan kerajaan Indraprasta ke ibu kota Galuh. Itu adalah tugas maharaja, bukan Prabu Ranggabanu. Kenapa rakyat kecil seperti aku ini dibebani pajak? Bukankah aku telah memberikan pajak pertengahan bulan yang lalu? Kau mulai membangkang, Panjun. Lupakanlah perkenalan kita di masa kecil dulu. Sekarang aku adalah abdi dalam keraton. Bagaimana kalau aku menolak membayar pajak itu? Aku tidak sudi dirampok Layang Suta. Berdebah. Kau membangkang. Prajurit. Yup. Ya, tangkap orang ini. Siap melaksanakan perintah. Siap melaksanakan perintah. Iya. Iya. Ku tahan serangan kalian. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Rasakan pejutku ini. Mainan anak kecil. Iya. Lepas. Iya. Dan ini untukmu. Iya. Iya. Darahku. Darah. Aduh, setan kau, Panjun. Kau telah melukai prajurit keraton. Ayo kalian minggir. Biar aku yang menghadapinya. Hop. Hiya. Ya. Layang Suta melompat sambil menyerang. Aku harus siap menahan serangannya. Hop. Ya. Bagus. Bagus. Dapat menahan seranganku. Rupanya kau pun punya ilmu simpanan. Tentu Aki Buntung itu gurumu. Iya. Layang Suta, tabiatmu semenjak anak-anak sampai sekarang tidak juga berubah. Tamak dan sombong kau. Jangan berlagak suci, Panjun. Apakah karena kau ditakuti di pasar mundu ini kau jadi besar kepala? Sebentar lagi kepalamu akan kuambil untuk membayar pajak-pajak itu. Laknat kau, Layang Suta. Hiya! Hop, hop, hop. Hiya. Pukulanmu melesat, nah? Nah, terimalah seranganku ini. Kau kira karena kau mengenakan seragam prajurit, aku harus takut denganmu? Ya. Ternyata kau cukup hebat, Panjun. Tapi jangan kau kira pertarungan ini sudah selesai. Mari kita lanjutkan dan bersiaplah untuk segera mampus. Ternyata Layang Suta telah memiliki tapak geni. Ini berbahaya sekali. Aku harus berhati-hati menghadapi ilmu pukulan yang teramat keras ini. Mengapa kuda-kuda dan tanganmu gemetar seperti itu, Panjun? Agaknya kau sudah melihat Dewa El Maut di hadapanmu. Iya. Jatuhkan dirimu. Ciumlah telapak kakiku ini. Dan kau segera akan kumaafkan. Ayolah, Panjun. Ayolah. Ayo, Panjun. Jatuhkan dirimu. Cium telapak kakiku. Maka jiwamu akan selamat. Layang Suta, apapun yang terjadi dengan diriku, aku tidak akan menyerah padamu. Pada kalian andek-andek Sukawarni pemeras. Baiklah, jika begitu, kau akan segera mampus, Panjun. Layang Suta terus menyerang Panjun dengan pukulan-pukulan tangan kosongnya. Sementara itu kedua prajurit keraton yang dipecundangi Panjun meringis menahan sakit. Sedangkan pengunjung dan pedagang di pasar mundu itu menyaksikan dari kejauhan. Tiba-tiba terdengar jeritan menyayat dari mulut Panjun. Dadanya hangus dihantam pukulan tapak geni dari telapak Layang Suta. Kau kejam. Kau menggunakan pukulan setan, Layang Suta. Itulah ulah buat seorang pembangkang, Panjun. Nah, sekarang terimalah hukuman yang cocok buat seorang pembangkang. Aku lebih baik mati daripada kau rampok, Layang Suta. Ayo cepatlah, bunuh aku dengan pedangmu itu. Jangan berlagak pahlawan di depan orang banyak. Nah, ini rasakan. Lo, tangannya kenapa bang sampai andang? Korok-korok terus, ketel-ketel ya? Itulah mbok, segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku bah. Panu kadas kurap, poleskan kan panas. Getah-getah jamur kulit, pasti lenyap dengan kapanas. Benar, Kalpanax sangat efektif membasmi panu, kadas kurap dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Setan! Ada orang lain yang menyelamatkan dirinya. Setan siapakah yang telah berani mencampuri urusanku ini? Oh, tapi biar saja, aku tidak peduli. Prajurit, jara semua harta benda Panjun Berdebah itu. Setelah itu, kalian bakar warung itu. Iya, ayo! Siap melaksanakan tugas. Layang Suta, mukanya menjadi merah padam, giginya gemetuk menahan marah. Panjun teman sepermainan semasa kecil yang akan ditebasnya tiba-tiba lenyap. Lalu kemarahan itu ditumpahkan untuk menjara semua harta Panjun dan membakar warungnya. Lalu setelah itu kembali melapor kepada Raja Sukawarni, Prabu Ranggabanu. Anda sedang mendengarkan Rafanda Channel. Begitulah apa yang terjadi, Yang Mulia. Layang Suta, selidiki penolong gelap itu. Kita harus waspada. Jangan sampai karena urusan ini kita menempat malu kepada Maharaja Prabu Sora yang akan memindahkan pusat pemerintahannya ke Galuh. Hamba mohon restu untuk melaksanakan tugas-tugas ini. Iya. Aku akan perintahkan kepada bala prajurit untuk membantumu sebagai tameng. Mulai sekarang, kau bergeraklah leluasa. Dan kepada siapapun yang bisa menghasilkan dana, dapat kau pinta bantuannya. Melaksanakan perintah yang mulia. Layang Suta semakin bangga karena perintah langsung dari Prabu Ranggabanu. Keangkuhannya merajalela. Lalu dengan membawa bala prajurit menuju utara wilayah Kerajaan Sokawarni. Kita tinggalkan Layang Suta. Kini kita beralih kepada Panjun yang ditolong oleh penolong gelap. Siapakah sebenarnya penolong itu? Di manakah aku ini? Apakah aku telah mati? Dadaku sakit. Dan siapa yang memberikan balur obat di dadaku ini? Kiranya kau sudah sadarkan diri, sahabat. Duduklah, jangan bergerak. Kaukah yang menolong aku? Aku cuma perantara. Yang menolongmu adalah Dewata yang pengasih. Istirahatlah dengan tenang. Di sini kau tidak akan diusik oleh prajurit-prajurit sombong itu. Terima kasih, Tuan Penolong Muda. Siapakah namamu? Apakah nama itu ada artinya dan mempunyai mujizat buatmu? Karena putih baikmu, aku ingin mengetahuinya. Siapa tahu hutang budi yang belum dapat aku balas bisa dilanjutkan oleh keturunanku yang lain. Sahabat, panggil saja namaku Pengembara. Pengembara? Iya. Aneh sekali. Memang di jagat raya ini penuh keanehan, sahabat. Lupakan saja soal nama itu. Sebaiknya kau berpikir tenang supaya luka-luka di dadamu itu cepat sembuh. Iya. Terima kasih, penolong muda. Nah, minumlah air kelapa hijau di sebelahmu itu untuk memulihkan kekuatanmu, sahabat. Bukti baikmu begitu banyak, penolong muda. Diam. Aku mendengar ada yang datang. Tenang saja. Aku akan mengintai dari atas pohon itu. Hup! Tubuhnya tiba-tiba melambung ke atas pohon. Ilmu meringankan tubuh yang begitu sempurna. Oh, harimau! Matanya ganas memandangku. Masuk awan! Siap! Lancang kanan! Gerak! Berhitung! Satu! Dua! Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, saya sakit batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih, bombat. Bomnya batuk, pasti sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang hebat. Batuk saya langsung lenyap. Dan siap, Pak. Bombat. Ya, kini ada Bombat, si tablet kuning segi enam dengan formula ampuh yang bekerja hebat sekuat bom. Bombat menghilangkan segala macam batuk seperti batuk kering, batuk berdahak, batuk bronkitis, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat bekerja sekuat bom. Bombat, bomnya segala macam batu. Produksi KB Pharma. Panjun tersentak ke belakang beberapa debah ketika seekor harimau memandang garang dengan air liur kelaparan. Tubuh Panjun menjadi menggigil. Kerongkongannya tersumbat untuk berteriak minta tolong. Sementara harimau itu terus mendekatinya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah nasib si Panjun itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-12, Awal Kebangkitan Mataram Hindu, yang dipersembahkan oleh Bombat dan Kalpanaks bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.